Kehendak di sini bukan berarti Allah menginginkan keburukan untuk orang lain, tidak. Kehendak di sini maksudnya adalah kehendak takdir. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwasanya sihir tersebut tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Nah, pendapat seperti ini tidak ada yang menyelisihi dari kelompok-kelompok Islam yang mendompleng nama Islam kecuali kelompok Qadariyah. Kecuali kelompok apa? Qadariyah. Yang mereka itu berpendapat bahwa pekerjaan hamba berdiri sendiri tanpa ada kekuasaan Allah. Jadi ketika Ahmad Zainuddin mengangkat ini gelas, ini yang mengangkat murni mutlak adalah Ahmad Zainuddin. Tidak ada andil kekuatan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, itu namanya qadariyah. Itu namanya apa? Qadariyah. Ini kelompok keliru dalam perkara perbuatan hamba. Karena pendapat yang benar adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh hamba memang dia yang mengerjakan, akan tetapi tetap di bawah kekuasaan siapa? Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan saya mengangkat ini, meskipun sekuat apapun saya, tidak akan bisa terangkat. Nah, seperti itu. Ya, tetapi ketika pun terangkat, maka kaum ahlu sunnah wal jamaah berpendapat memang yang mengangkat itu adalah Ahmad Zainuddin, bukan Allah. Nah, ada kelompok lain yang mereka melenceng juga dalam perkara ini, yaitu kalau Qadariyah tadi mengatakan tidak ada andil kekuatan Allah sama sekali. Ada kelompok lain yang disebut dengan Jabariyah. Jabariyah ini mereka berpendapat bahwa ya, seluruh perbuatan hamba itu diatur oleh Allah. Tidak ada kekuatan hamba sama sekali. Seluruh perbuatan hamba diatur oleh Allah. Jadi perbuatan hamba, seorang makhluk itu hanya seperti seekor bulu ayam yang diterpa oleh angin. Kemana angin menerpa, maka dia akan berjalan ke sana. Seperti seorang robot yang diatur oleh yang memegang pengaturannya. Maka menurut pendapat Jabariyah, apabila ada orang yang berzina, maka dia tidak salah. Kenapa? Karena itu adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua-dua ini pendapat sangat keliru. Qadariyah berpendapat bahwasanya seluruh perbuatan hamba adalah milik hamba penuh mutlak murni. Tidak ada andil kekuasaan Allah di dalamnya. Berarti pendapat ini kelirunya apa? Meniadakan kuasa Allah. Sedangkan Jabriyah, mereka berpendapat bagaimana? Bahwasanya hamba murni mutlak diatur oleh Allah. Tidak ada kekuatan yang dimiliki hamba sama sekali. Bapak sekarang duduk, itu adalah atas kekuatan Allah. Allah yang mengerjakan seperti itu. Nah, kekeliruan pendapat ini adalah dia meniadakan kekuasaan atau kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Yang akhirnya, apabila demikian, apabila hamba mengerjakan dosa, pelaku sihir melakukan dosa, menyihir orang, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena itu yang melakukan adalah Allah. Nah, ini bahaya dua pendapat. Yang pertengahan adalah pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kembali kita ke permasalahan ini. Sihir seberat apapun atau sehebat sedahsyat apapun, berdasarkan ayat ini, ya, dia tidak akan bisa memberikan pengaruh apa-apa kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita bicarakan tadi bahwa tidak ada yang menyelisih pendapat ini dari kelompok-kelompok Islam kecuali kelompok apa? Qadariyah. Yang mereka berpendapat sihir langsung yang benar-benar memberikan pengaruh buruk. Hanya sihir saja, tidak ada kuasa andil Allah sama sekali di dalamnya. Za'amu annaha mustaqillatun ghairu tabi'atun lil masyi'ah. Mereka mengira bahwasanya sihir itu tersendiri, ya, tidak mengikuti kehendak. Fa akhrajuha an qudratillah, maka mereka tidak mengeluarkan sihir itu dari kekuasaan Allah. Fa khalafu kitaballah wa sunnata rasulihi wa ijma'as sahabati wat tabi'in, maka mereka pun menyelisihi kitab Allah, sunnah rasulnya, dan ijma'nya para sahabat dan para tabi'in, yaitu orang-orang Qadariyah. Nah, di sini berkenaan dengan pengaruh sihir, ya, yang tidak bisa diberikan kecuali dengan takdir Allah, makanya di sana untuk perkara sihir ada tindakan preventif, menanggulangi, mencegah terjadinya pengaruh sihir, ya, mencegah terjadinya pengaruh sihir. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tindakan preventif adalah yang pertama, yaitu senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah yang agung yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ibadah-ibadah tersebut adalah sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berzikir. Sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berzikir. Ini ibadah-ibadah yang bisa menjadi benteng, menjadi sebuah tindakan preventif bagi seorang muslim untuk mencegah dirinya dari terkena pengaruh buruk sihir. Kemudian yang kedua, tindakan preventif dilihat dari rinci agar seseorang terhindar dari pengaruh buruk sihir adalah yang pertama, membaca ayat kursi sebelum tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan tentang cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, membenarkan amalan yang diberikan oleh iblis kepada Abu Hurairah, yaitu membaca ayat kursi sebelum tidur, dan hal itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa iblis memberikan sebuah amalan, idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi, jika engkau membaca sebelum tidurmu, jika engkau ingin tidur maka bacalah ayat kursi sampai selesai, sampai wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, maka la yazalu alayka minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun abadan, masih saja ada seorang malaikat yang selalu menjaga seseorang tersebut dan tidak akan syaitan dapat mendekatinya walau satu orang pun, walau satu syaitan pun. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa ayat kursi adalah merupakan tindakan preventif, tindakan pencegahan sebelum terjadinya sihir tersebut. Yang kedua, tindakan pencegahan sebelum terjadinya sihir tersebut adalah dengan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafatahu." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mencukupkannya, maksudnya adalah dua ayat tersebut menjaga pembacanya dari keburukan. Ya, menjaga pembacanya dari keburukan. Kemudian yang ketiga yaitu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimitslihima." Artinya tidak ada seseorang yang minta perlindungan lebih kuat dibandingkan, ya, dibandingkan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dibandingkan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa amalannya itu? Ya, amalannya sudah tiga, yaitu membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang pertama yaitu membaca ayat kursi, ayat yang paling termulia di dalam Al-Quran. Yang kedua membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang ketiga yaitu apa tadi? Tiga qul. Membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terutama qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Taib. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mengerjakan salat. Ya, mengerjakan salat. Ini saya katakan secara rinci, seseorang yang mengerjakan sholat, maka dia senantiasa dijaga oleh syaitan. Karena di dalam sholat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah akan perbuatan fahsya, zina, atau hal-hal yang mendekatkan kepadanya. Wal mungkar, dan perbuatan-perbuatan mungkar. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hal yang selanjutnya yang menjadikan, yang bisa dijadikan sebagai pencegahan terhadap perbuatan sihir adalah seseorang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dijaga oleh syaitan. Senantiasa hendaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka akan dituliskan baginya pahala seperti seseorang memerdekakan 10 budak. Dan dituliskan baginya 100 kebaikan. Dihapuskan darinya 100 kesalahan. Dan dia akan dijaga oleh syaitan. Dijaga dari syaitan pada hari itu sampai sore. Hatta yumsi. Ya, dijaga oleh syaitan pada hari itu sampai sore. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, itu beberapa hal yang merupakan cara preventif mencegah perbuatan sihir. Yang kedua sekarang adalah cara rehabilitatif atau pengobatan sihir. Maka yang pertama yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menemukan yang membuat bahaya terhadap dirinya, yaitu penemuan buhul-buhul tersebut. Ya, penemuan buhul-buhul tersebut. Baik itu kemudian dengan bermimpi ataupun dia diberikan ketidaksengajaan kemudian terdapat praktek sihir tersebut, ya. Ataupun nanti dia diberitahukan melalui apa saja yang akhirnya mendapatkan praktek dari sihir tersebut. Pertama berdoa, yang kedua yaitu dengan berhijamah. Berhijamah. Abu Ubaid di dalam kitabnya Gharibul Hadis mengatakan, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama ala ra'sihi biqarnin hina tub." Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berhijamah di kepalanya, ya, ketika beliau kena sihir. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, "Kana dzalika qabla nuzulil wahyi bil ilajil hakiki wa huwa istikhrajuhu wa ibtaluhu." Dan hal itu dilakukan sebelum turunnya wahyu untuk mengobatinya secara hakiki, yaitu dengan mengeluarkannya ataupun membatalkan sihir tersebut. Wa afdalu waqtil hijamah ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seutama-utama waktu berhijamah, berbekam adalah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hisab'i asyrata minasyahri wa tis'i asyrata minasyahri kana lahu syifaun min kulli da. Barang siapa yang berhijamah pada tanggal 17, pada tanggal 19, 21, ihda wa ihda wa ishrin, kana lahu shifa'un min kulli da. Maka baginya penyembuh dari setiap penyakit. Maka baginya penyembuh dari setiap penyakit. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya adalah sudah berapa itu? Dua. Yang ketiga yaitu dengan melakukan ruqyah. Melakukan ruqyah. Dan ruqyah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berbagai macam surat yang dibaca. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah. Afwan. Yang pertama yaitu surat seluruh Al-Quran. Meruqyah dengan seluruh Al-Quran. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan-kuburan. Ya. Barang siapa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya syaitan kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat apa? Surat Al-Baqarah. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, berarti yang kedua yaitu membaca surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Iqra'u suratal Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa la yastati'uha al-batalah." Bacalah surat Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya mendatangkan barakah dan tidak akan bisa sanggup melawannya praktek sihir apapun. Yang ketiga, membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka dia akan dicukupkan. Atau dua ayat terakhir tersebut akan mencukupkannya. Dua ayat terakhir tersebut akan apa? Akan mencukupkannya. Kemudian yang keempat, yaitu tentang membaca ayat kursi. Ya, membaca ayat kursi. Tetapi saya lebih condong ayat kursi ini sebagai tindakan preventif saja. Sebagian ulama menjadikan ayat kursi ini sebagai tindakan ruqyah. Karena ruqyah itu kalau sudah terjadi. Adapun yang belum terjadi, maka dia dibacakan ayat kursi. Yang sudah terjadi, maka dia dibacakan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yang jelas, dimasukkan saja ayat kursi, entah mau mengamalkannya atau tidak. Yang jelas, hadisnya berbunyi, "Man qara'a ayatal kursi fi lailatin falam yazal alaihi minallahi hafizun wala ya'tarihi syaitanun hatta yusbih." Barang siapa yang baca ayat kursi dalam satu malam, maka masih saja ada dari Allah seorang malaikat menjaganya, dan tidak ada syaitan pun yang mengganggunya sampai pagi. Nah, kira-kira cocok mana? Tindakan preventif atau tindakan ruqyah? Ya, pencegahan cocoknya. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari, nah ini masukkan saja juga sebagai tindakan preventif yang belum disebutkan, yaitu membaca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya. Dengan cara meludahkan ke kedua telapak tangan, lalu membaca tiga qul tadi, lalu setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh sampai tangan sampai kepada bagian tubuh yang paling dalam, artinya seluruh badan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafatha fi kaffaihi bi qul huwallahu ahad wa bil muawwidhatain jami'an thumma yamsahu bihima wajhahu wa ma balaghat yadahu min jasadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur, beliau meniupkan dengan disertai ludah sedikit di kedua telapak tangannya dengan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, ya, seluruhnya. Kemudian dia usap dengan kedua tangannya dan wajahnya. Lalu setelah itu dia usapkan dengan kedua tangannya sampai ke mana tangannya mampu untuk memegang atau mengusap badannya tersebut. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya belum sebutkan bahwa apa dalil yang menunjukkan Al-Qur'an sebagai penyembuh ruqyah. Ya. Tadi kan di awal kita katakan ruqyah itu dengan membaca seluruh Al-Qur'an. Seluruh Al-Qur'an tanpa ada batasan. Ya, kan? Begitu ya. Dalilnya surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yang merupakan penyembuh bagi kaum beriman. Yang merupakan penyembuh bagi kaum beriman. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga ada hadis yang menunjukkan akan hal itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala 'alayha wa imra'atun tu'alijuha wa tarqiha. Faqala sallallahu alaihi wasallam 'alijha bi kitabillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki rumah Aisyah. Pada waktu itu ada seorang perempuan yang mengobati Aisyah dan sedang meruqyahnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan yang mengobati tersebut, obati istriku tersebut dengan kitabullah, yaitu bacai Al-Qur'an, ya bacai Al-Qur'an. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini masukkan juga kepada tindakan preventif. Bacaan ini masukkan juga kepada tindakan preventif, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza nazala ahadukum manzilan falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, fa innahu la yadhurruhu syai'un hatta yartahila anhu." Jika salah seorang dari kalian singgah di sebuah tempat, maka hendaklah dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammat. Sesungguhnya tidak akan ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya. Di sini sesuatu di sini adalah umum. Sesuatu apapun membahayakannya tidak akan bisa sampai dia berpindah dari tempat tersebut. Ini tindakan preventif atau tindakan ruqyah? Preventif. Ada lagi tindakan preventif juga dimasukkan ke dalam ini, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, man qala bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Barang siapa yang mengucapkan bismillah alladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim, maka lam tusibhu faj'atu bala, dia tidak akan terkena musibah yang mendadak. Nah, tidak akan terkena musibah yang mendadak. Ini amalan preventif atau amalan apa? Amalan pencegahan, ya, sebelum terjadinya dicegah dulu. Makanya jangan lupa membaca ini setiap pagi 3 kali, 3 kali sore juga 3 kali, 3 kali. Kemudian tambahkan kepada bacaan setelah terjadinya, yaitu ruqyah. Nah, ini ruqyah, ini bacaan yang saya baca sekarang, riwayat Bukhari, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifa'u syifa'an la yughadiru saqaman. Wahai Allah, pemilik manusia atau yang memelihara manusia, adhibil ba'sa, jauhkanlah keburukan, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau, dan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan satu penyakit pun. Ini adalah bacaan ruqyah. Ya. Ada lagi bacaan ruqyah yang dibaca, yaitu bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik wa min kulli syarri wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Ini dihafal. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli hasidin aw ainin wa min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Ini dulu saya hafal sekali, ya, baca doa-doa ini karena memang diniatkan untuk dihafal. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tindakan preventif. Jadi saya agak ngacak ini, ya, karena materinya begitu. Termasuk tindakan preventif yang bisa ditulis juga, yaitu membersihkan rumah dari semua berhala-berhala, gambar-gambar, dan patung-patung. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tadkhulul malaikatu baitan fihi tamatsil wa tasawir. Artinya, tidak akan masuk ke dalam malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat tamatsil wa tasawir. dan tidak akan masuk para malaikat yang di dalamnya malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya berhala-berhala dan juga gambar-gambar dan juga gambar-gambar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang termasuk dari pengobatan secara baik secara preventif ataupun pengobatan secara rehabilitatif, pencegahan ataupun pengobatan. Taib Bapak Ibu saudara-saudari, kita baca selanjutnya apa yang disebutkan oleh penulis di sini. Thumma dzakara anna ilma sihri mudarratun mahdhah. Laisa fihi manfa'atun la diniyatun wala dunyawiyatun. Kama yujadu ba'dul manafi' dunyawiyah fi ba'dil ma'asi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sihir benar-benar murni berbahaya. Tidak ada di dalamnya manfaat baik secara duniawi ataupun secara agama. Tidak seperti sebagian maksiat ada manfaatnya secara duniawi. Apa maksiat yang ada manfaatnya secara duniawi? Khamar. Ya. Apa manfaatnya maksiat secara duniawi yang lain selain khamar? Apa? Banyak beberapa perkara di antaranya babi. Manfaat duniawi ada, yaitu menjadikan serat-serat dari daging babi tersebut sebagai alat untuk menjahit, dan itu yang paling bagus, dia bisa langsung menyatu dengan kulit. Tetapi dikatakan paling bagus pun tidak, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan obat, dan tidaklah ada penyakit kecuali ada obatnya. Akan tetapi janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Judi ada manfaatnya terkadang. Riba ada manfaatnya. Dan sebagian kecil dari maksiat ada manfaatnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam tentang khamar, qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan wahai Muhammad, di dalam judi dan khamar itu ada dosa besar dan manfaat untuk manusia, dan dosanya lebih besar dibandingkan manfaat dari keduanya. Jadi di sini ada khamar dan juga ada judi. Judi itu ada manfaatnya, ya. Rokok ada manfaatnya. Tahu rokok manfaatnya? Yang pertama, orang yang merokok itu awet muda. Kenapa? Karena sebelum tua sudah mati. Yang kedua, orang yang merokok itu rumahnya tidak akan dimasuki maling. Kenapa? Karena dikira penghuninya hidup terus semalaman, saking terus-terusnya batuk. Yang ketiga, orang yang merokok itu tidak akan digigit anjing. Kenapa? Karena dia jalan sambil membawa tongkat. Karena penyakitnya, penyakit paru-paru yang menyebabkan dia bawa tongkat. Dan anjing paling takut sama tongkat. Itu manfaat-manfaat dari merokok. Jadi ada manfaatnya. Ya. Nah, sihir tidak ada manfaatnya sama sekali. Sihir ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Benar-benar madarrah mahdhah dalam bahasa Arabnya itu. Ya, benar-benar keburukan yang benar-benar murni keburukan. Di sini Allah berfirman, perhatikan, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ya. Jadi benar-benar murni buruk. Tidak ada kebaikan yang diambil sedikit pun dari sihir. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang diambil dari sihir. Walaqad 'alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Kemudian Syekh menyebutkan di sini, kama annal ma'murat imma maslahatun mahdhah aw khairuha aktsaru min naf'i min syarriha. Ah, ini ada pelajaran menarik. Ya. Syekh menyebutkan di sini, fa hadha as-sihru madarratun mahdhah. Maka sihir ini benar-benar murni keburukan. falaisa lahu da'un da'in aslan, maka tidak ada yang bisa menarik seseorang untuk berbuat sihir sama sekali, karena benar-benar murni buruk. Tidak ada alasan apapun seseorang melakukan sihir, tidak ada alasan apapun karena murni buruk. Maka kemudian Syekh menyebutkan dua kaedah. Lihat dua kaedahnya. Fal manhiyat kulluha imma madarratun mahdhah aw syarruha akbaru min khairiha. Maka seluruh larangan, ya, seluruh larangan. Ini sebenarnya yang sering-sering disebutkan oleh para ulama dan sering saya nukilkan. Sering kan saya mengatakan setiap perintah dalam Al-Qur'an apabila dikerjakan, atau dalam hadis Rasul, apabila dikerjakan maka pasti akan mendatangkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Kebalikannya, setiap larangan apabila dikerjakan maka akan mendatangkan keburukan di dunia sebelum akhirat. Nah, ini ternyata kaidahnya di sini. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di, "Fal manhiyat kulluha imma madarratun mahdhah aw syarruha akbaru min khairiha." Larangan-larangan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah seluruhnya cuma ada dua pilihan larangan itu kalau dikerjakan. Baik dia benar-benar murni buruk, tidak ada kebaikan sama sekali seperti sihir, atau yang kedua yaitu murni keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Antara dua itu saja. Ya. Antara dua itu saja. Tidak ada kalau hal-hal yang dilarang oleh Allah pasti hanya cuma punya dua, al-manhiyat. Ya, al-manhiyat itu artinya hal-hal yang dilarang dalam agama Islam cuma ada dua. Syarrun mahdhah. Ya, keburukan murni buruk, enggak ada baiknya sama sekali, seperti apa? Seperti sihir, murni buruk, atau syarruha akbaru min khairiha. Artinya keburukannya lebih besar dibandingkan kebaikannya. Ini selalu seperti itu. Ya. Larangan-larangan, maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti bermuara kepada dua hal ini. Keburukan yang murni yang kedua, keburukannya apa? Lebih besar dibandingkan kebaikannya atau manfaatnya. Selalu seperti itu, ya, untuk larangan-larangan. Jadi jangan ragu. Ini faedahnya apa seperti ini, Ustaz? Faedahnya adalah kita tidak ragu meninggalkan larangan Allah. Riba misalkan, khamar kita tinggalkan, apalagi judi, rokok, tidak ragu lagi. Kenapa? Karena keburukan, larangan yang dilarang pasti cuma dua ini opsinya, nggak ada opsi lain. Keburukannya murni, yang kedua keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Kemudian kata Syekh, wal ma'murat, dan yang merupakan perintah-perintah Allah. Nah, ini kebalikannya. Perintah-perintah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dikerjakan maka tidak menimbulkan kecuali dua. Ya. Khairun mahdh. Artinya apa? Kebaikan yang murni, tidak ada buruknya sama sekali. Apa saja perintah dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dari mulai hadis riwayat Bukhari sampai riwayat musnad-musnad, musannab-musannab, semuanya kalau dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan yang murni. Atau ya, khairuha akbaru min syarriha. Betul enggak? Sini Syekh menyebutkan, ya betul. Ya. Keburukannya, kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Itu selalu seperti itu. Ya, ini yang membuat seseorang akhirnya termotivasi untuk melaksanakan ibadah, menjauhi maksiat. Kenapa? Karena kalau maksiat dikerjakan pasti mendatangkan keburukan. Nipu misalkan. Untuk para pedagang, untuk para aktivitas yang berniaga. Nipu, memalsukan, mengoplos, pasti buruknya murni. Murni mendatangkan keburukan. Atau keburukannya lebih besar dibandingkan kebaikannya. Ya, begitu juga makmurat, perintah-perintah. Pasti kebaikannya murni. Mendatangkan kebaikan yang murni. Jadi kebaikannya murni, full gitu. Kemudian, atau kebaikannya lebih besar dibandingkan keburukan. Itu selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Dan itu kaidah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Makanya kemudian Syekh mengatakan, walaqad alimu, dan orang Yahudi telah mengetahui, laman ishtarahu ay raghiba fi sihri raghbatal mushtari fi sil'ah, barang siapa yang menyukai perbuatan syir, malahu fil akhirati min khalaq, maka ya di akhirat dia tidak akan mempunyai bagian, bal huwa mujibun lil uqubah, bahkan yang ada adalah dia harus mendapatkan hukuman nanti di akhirat. Falam yakun fi'luhum iyyahu jahlan walakinnahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Maka sebenarnya yang dilakukan oleh kaum Yahudi ketika melakukan sihir itu bukan karena kebodohan mereka, akan tetapi mereka lebih menyukai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Makanya Allah berfirman setelah itu, walabiksa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Nah, maka sungguh sangat buruk apa yang mereka sudah perjualbelikan terhadap diri mereka. Kalau seandainya mereka mengetahui, ilman yusmirul amal ma fa'alu. Mengetahui dengan ilmu yang menumbuhkan amal perbuatan atas apa yang telah mereka perbuat. Intinya, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan sihir, tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, ini adalah kajian terakhir dari serial mengenal atau membongkar dunia sihir dan perdukunan. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Ya, kasih ke bapak paling belakang. Bapak paling belakang. Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Tadi dikatakan bahwa sihir itu tidak ada kebaikan sama sekali, buruk total. Lalu bagaimana dengan pendapat-pendapat selama ini di masyarakat, di dunia percintaan misalnya, cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Kemudian juga kita lihat kalau sihir-sihir itu tidak ada manfaatnya. Kita lihat yang melakukan sihir di negeri kita ini justru kaya raya. Seperti Ki Gendeng Pamungkas, Ki Joko Bodo, punya mobil semua tuh. Oh, jadi kan ada manfaat sepertinya bagi dia. Nah, artinya mau mencari kekayaan. Kemudian juga orang yang berdagang, berjualan. selalu untuk mencari semacam penglaris atau apa, datang ke gunung-gunung, kemudian juga sugih kaya raya. Akhirnya itu maksudnya itu bagaimana? Itu Ustaz mencocokkan dengan pendapat yang tadi itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, bagus sekali. Ini menunjukkan kejelian Bapak yang bertanya. Yang pertama, kita yang saya katakan tadi hanya menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dan kita ambil istimbatnya, intisarinya dari itu, yaitu ketika Allah berfirman wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Artinya mereka mempelajari sihir yang membahayakan mereka, kemudian Allah bahkan menegaskan lagi tidak memberikan manfaat kepada mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kebaikan apapun yang diambil dari sihir. Ini yang harus kita pegang dulu dalam diri kita. Karena Allah yang menyatakan itu. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu sihir yang tidak, yang membahayakan mereka. Kemudian kalimat ini ditambahi lagi oleh Allah, ditimpali lagi oleh Allah dengan wa la yanfa'uhum. Ma yadhurruhum, membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Akhirnya disinilah disimpulkan bahwa sihir tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Hanya mendatangkan keburukan mahdhah, mendatangkan keburukan yang murni. Lalu apa yang Bapak sebutkan dari tiga contoh tadi, ya, itu adalah perkara yang sebenarnya keburukan bagi mereka. Kenapa? Karena disitulah yang disebut dengan istidraj. Penguluran waktu oleh Allah, dengan sihir tersebut kamu akan dapatkan nikmat, tapi nikmat itu bukan baik. Kenapa? Karena dengan nikmat tersebut akhirnya bisa menjadikan dia nikmat dapat nikmat, ya, sihir dapat nikmat, sihir dapat nikmat, sihir dapat nikmat, sihir dapat nikmat, sampai nanti kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idza hum mublisun. Sampai jika mereka senang dengan nikmat yang kami berikan tapi mereka timpali dengan sihir, dengan maksiat, maka kami cabut nyawa mereka tiba-tiba dalam keadaan mereka sedang bermaksiat. Intinya suul khatimah. Itu satu jawabannya. Yang kedua, faedah-faedah dunia yang dia dapatkan tidak dikategorikan sebagai kebaikan. Kenapa? Karena harta yang mereka dapatkan bukan harta yang mempunyai barokah. Ya, bukan harta yang mempunyai barokah. Tidak dikategorikan sebagai kebaikan karena dia bukan harta yang mempunyai barokah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh harta yang tidak halal darinya. Dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan harta riba. Maka hasil yang dihasilkan dari perbuatan sihir seperti tiga contoh yang disebutkan oleh Bapak tadi, itu semuanya faedah terlihat oleh mata kasat duniawi, benar, sebagai sebuah kebaikan. Tetapi kalau dilihat dari maknawinya, bahwasanya dia bermanfaat secara maknawi, ada berkahnya, ya, apakah dia bermanfaat untuk pemiliknya dan untuk orang lain, maka ini sungguh tidak ada berkahnya. Jadi benar-benar dia murni buruk. Dan yang ketiga, keburukan yang dimaksudkan di dalam ayat ini yang disebutkan oleh Allah membahayakan mereka dan tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka pada keimanannya. Ya, pada keimanannya. Bahwasanya keimanannya akan habis dan hangus. Kalau keimanannya habis dan hangus, karena kita katakan pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya, sihir dikategorikan sebagai kesyirikan dan kekafiran. Dan orang yang melakukan kesyirikan dan kekafiran habis pahalanya. Harta yang dia melimpah ruah tadi, mungkin dia akan sedekahkan, tidak akan manfaat untuknya. Kenapa? Karena tidak bermanfaat, tidak akan mendatangkan pahala. Orang yang melakukan kesyirikan tetapi dia juga bersedekah, tidak akan bermanfaat sedekahnya tersebut. Karena Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menahan mereka untuk diterima amalan-amalan mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi murni sama sekali, tidak ada keburukan. Dan kita cuma menukil apa yang disebutkan oleh Allah. Adapun yang datang nanti, maksud saya begini, cara berpikir seorang muslim itu begini. Allah menyebutkan sihir tidak mendatangkan mudarat sama tidak mendatangkan manfaat dan sangat bermudarat sama sekali. Tidak ada mendatangkan manfaat sedikit pun. Nah, ini pegangan kita. Ini pegangan kita. Ini yang wajib menjadikan akidah kita. Adapun nanti syubhat-syubhat ataupun logika-logika, rasio-rasio yang masuk sebagai syubhat pada hal yang sudah menjadi akidah dasar kita ini, sihir tidak mendatangkan kecuali keburukan, maka itu hanya dianggap sebagai sebuah syubhat. Paham maksud saya? Karena sering kita menjadikan harus ada asal hukum. Seperti misalkan, ada saya pernah ditanya, Ustaz, orang kafir itu kan hidupnya cuma 60-70 tahun. Berarti kekafirannya minimal ya 65 tahun ataupun 55 tahun karena 15 tahun tidak dihitung. Kenapa di akhirat dia di, kalau seandainya mati dalam kekafiran, kenapa di akhirat dia disiksa di neraka selama-lamanya? Keadilan Allah. Nah, maka jawabannya sangat mudah. Di sana ada jawaban yang merupakan pondasi dasar akidah, ada jawaban yang terperinci. Jawaban yang merupakan pondasi dasar akidah sama seperti ini tadi, bahwasanya wama rabbuka bidzallamil lil 'abid, Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Itu yang harus kita pegang sebagai sebuah keyakinan. Nah, adapun nanti hal-hal yang samping kanan samping kiri masuk, itu hanya sebagai sebuah syubhat yang akhirnya menjadikan kita bisa lebih mantap untuk menjawabnya. Adapun jawaban secara rinci, maka banyak sebabnya. Pertama, kekafiran dosa terbesar yang membahayakan seseorang dan menghapuskan amal seseorang, maka pantaslah dia akhirnya dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kesyirikan, dosa yang termasuk dosa kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi seseorang untuk melakukan kesyirikan, maka akhirnya pantas dia dihukum selama-lamanya. Dan terus seperti itu. Pasti ada jawaban-jawabannya. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, ada yang lain, silakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan Pak Ustaz mengenai tindakan pencegahan yang membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Muwawwidhatain itu ya, yang ditiup dengan nafsu ya. Itu apakah misalnya bayi, anak kecil atau mereka yang tidak mampu lagi membaca atau mengangkat tangan, itu kita yang membaca ya, boleh. Boleh. Jadi seperti yang terjadi kepada Rasulullah ketika beliau sakit ya, tidak mampu lagi untuk membaca, maka yang membacakan, yang membacakan di kedua telapak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah. Tetapi tangan beliau sendiri yang, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang disapukan ya ke tubuh beliau sendiri. Kalau untuk bayi apakah kita? Bayi orang tuanya boleh. Kemudian ya, yang kedua apakah itu tadi tindakan pencegahan maksudnya? Ya. Nah, apakah itu juga bisa kita niatkan dengan sebagai tindakan pengobatan? Ya, ruqyah. Ya, ruqyah seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa bacaan yang dibaca ya. Ruqyah itu seperti membacakan azan, itu ruqyah. Al-Fatihah itu ruqyah. Kemudian membacakan surah Al-Baqarah itu ruqyah. Adapun yang itu tadi lebih condong kepada tindakan preventif. Wallahu a'lam. Apakah juga ada, boleh kita amalkan seperti meminum air zam-zam sebagai tindakan preventif? Iya, masih banyak ya hal-hal yang merupakan ruqyah seperti seperti tindakan preventif yang merupakan pencegahan terhadap sihir. Banyak sekali diantaranya yaitu memakan 7 butir dari kurma ajwa, itu tidak akan bisa terkena racun apapun ya, dan bisa mengobati seluruh penyakit kecuali kematian. Jadi dia ada dua fungsi kadang-kadang, fungsi sihi, fungsi ruqyah dan fungsi pencegahan, ada dua ya dalam beberapa itu. Zam-zam juga seperti itu. Zam-zam Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, zam-zam lima syuribalahu, zam-zam sesuai dengan niat yang meminumnya. Maka dia punya dua fungsi, bisa menjadi tindakan pencegahan, bisa menjadi ruqyah juga. Jadi bisa dua itu. Wallahu a'lam. Ustaz, ada dua kami ini. Satu pertanyaan, satunya pengumuman. Pertanyaan dulu. Tindakan-tindakan preventif yang kita lakukan seperti baca ayat kursi, baca dua ayat terakhir Al-Baqarah, apakah masih juga setan masih membelenggu kita dengan tiga ikatan tadi itu sehingga kita bisa terlambat bangun atau gimana? Sebelum kita tidur kita membaca apa ayat kursi, kemudian iya, dua ayat terakhir. Apakah masih kena ikatan? Kena ikatan, tiga ikatan tadi itu yang melakukan setan sehingga Bagaimana korelasinya ya? Iya, antara itu yang perlu saya. Yang kedua masalah pengumuman ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang kemarin sudah kita bentuk, insya Allah malam ini pada maghrib ada rapat khusus untuk pembentukan tim-tim, dan kami mengajak kepada teman-teman bapak-bapak para jamaah yang ingin berpartisipasi dalam bulan Ramadan ini, mungkin ada pengajian kalau memang ada waktunya bisa berhadir nanti pada maghrib kita adakan, insyaallah. Ya. Yang pertama, bagaimana sih menggabungkan antara, bukankah tadi ada hadis yang berbunyi barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dua ayat tersebut akan menjaganya. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ayat kursi tersebut akan menjadikan selalu ada malaikat yang menjaganya dan tidak akan mendekati setan, satu setan pun sampai pagi. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan jika salah seorang di antara kalian tidur maka akan ada tiga ikatan yang diikatkan oleh syaitan. Apakah juga terkena kepada orang yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya? Nah, ini pertanyaan beliau. Maka jawabannya, jangan dibuang satu hadis, jangan diamalkan satu hadis, tapi ambil dua-duanya hadis tersebut. Artinya apa? Kita percaya orang yang membaca ayat kursi tidak akan didekati oleh syaitan dan selalu ada malaikat yang menjaganya. Tapi kita juga percaya setiap orang tidur akan diikat oleh syaitan. Ya, akan diikat oleh syaitan. Di sini bagaimana menggabungkannya gampang. Syaitan hanya mengikat, dia tidak bisa mendekati seseorang. Ya. Tidak bisa mengganggu, dia hanya mengikat habis itu kabur dia. Tidak bisa mengganggunya. Ya, jadi gampang. Jadi diambil dua-duanya selalu dalam hadis yang kira-kira bertentangan, yang kira-kira menurut akal kita bertentangan, maka kita katakan dia bisa diambil dua-duanya dan dikerjakan dua-duanya dan diyakini dua-duanya. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan? Hah? Ya, silakan. Pertanyaannya Ustaz dari BBM, dari Umu Nabil. Mau tanya Ustaz, apakah tulang-tulang seperti rahang hewan atau kepala hewan yang dipajang sebagai hiasan bisa mendatangkan jin? Barakallahu fikum. Iya. Yang jelas tulang-tulang itu adalah makanan jin. Tulang-tulang itu adalah makanan jin. Maka karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak boleh menyembelih dengan tulang dan kuku. Kenapa? Karena kuku itu adalah pisaunya kabilah Habasyah. Sedangkan tulang fa'udmun, maka itu adalah makanan dari kawan-kawan kita dari bangsa jin. Aika maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu bisa mendatangkan hal-hal yang buruk ke dalam rumah kita. Maka itu termasuk dikatakan sebagai patung, sebagai gambar-gambar yang dilarang, yang karenanya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Ya, dan harus dijauhi hal tersebut. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada pertanyaan terakhir, apa sihir dapat berpengaruh terhadap sakaratul maut? Maka jawabannya, seseorang meninggal sesuai dengan amalan dia di dunia. Maka apabila dia melakukan kesihiran ketika di dunia, maka ditakutkan dia mendapatkan su'ul khatimah. Wallahu alam. Terakhir sebelum saya tutup kajian ini, saya ucapkan bahwa Kalau mungkin ada yang melihat Roja TV Rabu siang kemarin, dan alhamdulillah gambarnya begitu jernih, betul? Nah itu sebenarnya ada alatnya. Alat itu yang kita mau beli. Dan mau bulan Ramadan ini, mereka bahkan minta jadwal saya lebih banyak live dari Banjarmasin. Maka saya mengajak kepada kaum muslim untuk menjadikan hartanya atas nama miliknya sendiri. Ya, kalau seandainya memang tidak cukup itu, maka mungkin setelah bermusyawarah, mungkin harta riba yang kita dapatkan dari kawan-kawan di Saudi kemarin bisa kita belikan alat tersebut. Harga alat tersebut 80 juta. Jadi memang untuk berdakwah butuh pengorbanan, sebagaimana pengorbanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jelas sekali bedanya antara yang pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan pertemuan kemarin. Betul apa tidak? Ya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan kita untuk berdakwah sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, siapa yang ingin hartanya menjadikan atas nama miliknya sendiri, maka silahkan dia bisa berinfak untuk kelancaran dakwah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.